Ini soal rakyat ini. Bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim pengendalian inflasi daerah, Pak Prabowo. Terima kasih. Oke, silakan Pak Prabowo. Iya, saya kan tidak menguasai setiap singkatan. Tidak akan kuserahkan pada kampret yang durhaka. Anggar sisa mulut kampret tak berharga dan terhina. Tidak akan kuserahkan pada kampret yang durhaka. Anggar sisa mulut kampret tak berharga dan terhina. Manisnya segera dimakan sedikit mangga.